نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ wa kharal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Ma'asyiral ikhwani fid din azanya Allah wa iyyakum, alhamdulillah, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan senantiasa kita mengingat akan nikmat-nikmat-Nya yang kemudian kita semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin mengagungkan-Nya, semakin memuji-Nya, karena kita ingat akan nikmat-nikmat-Nya baik secara nikmat lahir maupun batin. Wa asbagu alaikum ni'amahu dhahiratan wa batinah. Allah lah yang memberikan kelengkapan kepada kalian nikmat-nikmat-Nya baik yang dhahir maupun yang batin. Ketika kita tidak mengingat nikmat Allah, maka menjadi sebab kita lupa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika kita hanya mengingat dari usaha-usaha kita, kesibukan kita, keluarga kita, harta kita, namun kita tidak mengingat Zat yang memberikan kesehatan kepada kita, memberikan waktu kepada kita, memberikan umur kepada kita, bahkan memberikan nikmat keluarga, nikmat harta, maka tentu akan menjadi sebab kekerasan hati kita untuk kemudian mudah mengingat Allah, dan tentu akan semakin menjauhkan kita untuk kita lebih mempersiapkan diri di hari, di saat ketika Allah Ta'ala memanggil kita. Ikhwani fi din azzakumullah, sementara waktu terus berjalan dan artinya semakin dekat waktu dan hari saat kita akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun kalau sekali lagi hal itu tidak menjadi pengingat bagi kita, maka hati kita akan ternyata semakin menjauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Di saat waktu saatnya kita dipanggil oleh Allah semakin dekat, tapi hati terasa jauh, semakin jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ayat yang kita kaji pada pertemuan yang lalu, yang dikatakan oleh Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di, hadil ayah aslun fi muhasabati nafs. Ayat ini merupakan dalil pokok tentang dituntunkannya muhasabatu nafs, koreksi diri, introspeksi diri, agar kita tidak menjadi orang-orang yang lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Di dalam surah Al-Hasyr, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah, dan hendaknya masing-masing jiwa memperhatikan amalan apa yang telah dia perbuat untuk hari esok, yakni hari ketika dia menghadap Allah. Sehingga Al-Imam Ibnu Katsir membawakan ayat tersebut, kemudian menafsirkan diantaranya, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah diri kalian, hitung-hitunglah diri kalian. Jangan yang dihitung cuman fulus, uangnya saja. Ya, saldonya berapa, pemasukan, pengeluaran berapa. Nah, tetapi yang dihitung adalah diri-diri kamu. Apa yang dihitungnya? Apa jumlah asetnya, kekayaannya, kemajuan usahanya? Adalah amalan. Yang kalian hitung adalah amalan-amalan. Seberapa yang sudah disiapkan untuk dia menghadap Allah Subhanahu wa taala? Seberapa yang dia persiapkan ketika hari dia menghadap Allah dan akan dihisab? Maka Al-Imam Ibnu Katsir mengatakan, dan ini adalah ucapan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah diri-diri kalian sebelum kalian dihisab. Nah, begitu juga yang dikatakan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, al-yaum yaumul amal bila hisab, wal ghad yaumul hisab bila amal. Kun abna ad-dunya, kunu abna ad-dunya, kunu abna al-akhirah wala takun abna ad-dunya. Hari ini adalah hari beramal, kesempatan untuk kita nambah saldo. Ya, saldonya bukan nominal rupiah, saldonya adalah tabungan kita, adalah amal-amal kita. Nah, kesempatannya adalah hari-hari ini, ketika Allah Ta'ala masih memberikan kesempatan kepada kita, senyampang Allah Ta'ala masih memberikan nyawa kepada kita, termasuk kita bermajlis ilmu. Alhamdulillah, nikmat yang terus perlu dijaga. Ini adalah di antara, bahkan termasuk yang terpenting, yang paling terasa, membawa nilai untuk menjadikan umur kita, waktu kita adalah barokah. Kita hadir di majelis ilmu. Nah, kalau mau ditotal, dikalkulasi, nah, hadirnya kita di taklim, di majelis ilmu, mengalahkan ikhwan kita berjam-jam atau bahkan berhari-hari kita di pasar. Nah, ayat Allah Ta'ala tentang orang hadir di salat Jumat mendengarkan khutbah, fas'au ila dzikrillah wa darul bait. Kata selanjutnya Allah Ta'ala menyatakan, dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Orang hadir ketika sudah dikumandangkan adzan salat Jumat, dia segera menuju untuk mengingat Allah. Ya, ini diterangkan oleh para ulama adalah khutbah dan sholat Jumat. Wa darul bai', tinggalkan jual beli. Yang Allah kemudian katakan, yang demikian adalah lebih baik bagi kalian jika kalian mengetahui. Dan Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah memberikan faedah menunjukkan ayat ini, mendengar khutbah itu hukumnya wajib. Mendengarkan khutbah hukumnya adalah wajib. Sehingga para ulama berpendapat jual beli setelah dikumandangkan azan Jumat, jual belinya tidak sah. Sekiranya tidak wajib, hanya sekedar sunnah, maka tentu orang melanjutkan transaksi jual belinya enggak dosa dan tetap sah. Maka tidaklah yang membatalkan sahnya jual beli, kecuali adalah perkara itu adalah wajib untuk dijaga. Ketika sudah dikumandangkan adzan masih jual beli, jual belinya tidak sah. Ini menurut jumhur para ulama, menunjukkan khutbatul Jum'ah hukumnya wajib. Kenapa? Di situ adalah masuk zikrullah, ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah waktunya ingat kepada Allah Subhanahu wa taala waktu itu. Wa darul bai', tinggalkanlah jual beli. Yang demikian adalah lebih baik bagi kalian. Nah, majelis ilmu adalah juga halaqatul dzikr. Halaqah-halaqah untuk mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, mengingatkan ayat-ayatnya, mengingatkan nikmatnya. Nah, mengingatkan kita di hari pertemuan dengannya. Tentu yang demikian ihsanaz zakumullah nilainya jauh lebih baik dibandingkan kita bahkan berjam-jam atau bahkan berhari-hari kita di pasar. 6. Hendaknya yang demikian adalah menjadi bagian yang kita inginkan, sekali lagi barokahnya umur kita dengan hadirnya kita di majelis ilmu, dan juga tentunya adalah barokah bagi umur kita, bagi apa yang Allah berikan kepada kita dengan kita gunakan dalam beribadah, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kita satu-satunya yang kita harapkan untuk kemuliaan hidup kita, untuk keberhasilan kita kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala di saat kita mempertanggungjawabkan seluruh amalan kita. Naam. Ikhwani fiddin rahimani wa rahmakumullah. Maka Al-Imam Nukayyim rahimahullahu ta'ala melanjutkan pembahasan, yakni bentuk-bentuk mengarahkan pikiran selanjutnya adalah setelah kemarin Al-Fikratu fi uyubin nafsi wa al-fatiha wa fi uyubil amal, memikirkan kekurangan diri dan kesalahan-kesalahan diri, juga kekurangan-kekurangan dirinya dalam beramal. Yang ini adalah merupakan bagian dari muhasabatun nafs, koreksi diri, introspeksi diri. Selanjutnya yang kelima kata beliau, al-khamisu al-fikratu fi wajibil waqti wa wadifatihi, memikirkan tentang kewajiban menjaga waktu. Nah, dan mengatur waktu, kewajiban untuk menjaga, memikirkan dalam hal kewajiban menjaga waktu dan mengatur waktu. Nah, wal jam'ul hammi kullihi alaih, dan mengumpulkan perhatian untuk menjaga waktunya. Fal 'arifu ibnu waqtahu fa in adaa'ahu da'at 'alaihi masalihuhu kulluha. Maka orang yang arif, yang bijak, ya, yang bijak untuk dirinya, yang peduli untuk dirinya, yang perhatian untuk dirinya adalah senantiasa dia menata waktunya. Ya. Hidupnya tidak dibiarkan kacau tanpa haluan. Kegiatan-kegiatannya tidak dia biarkan serampangan, enggak ada nilainya. Ini orang bijak. Nah, dia pertimbangkan pemanfaatan waktunya. Fa'in adho'ahu do'at alaihi masalihu kulluha. Karena kalau dia menyanyikan waktu, maka tersia-siakanlah maslahah kebaikan untuk dirinya seluruhnya. Nah, karena waktu ini adalah modal. Waktu adalah modal bagi dia. Apakah dia nanti dengan waktunya beruntung ataukah dia merugi? Kan ibarat modal nih. Iya kan? Seperti kita punya harta, kita kemudian tanamkan sebuah usaha, apakah ini nanti usaha rugi atau untung? Nah, berarti ditentukan bagaimana kita kelola modal itu. Maka orang yang tidak menginginkan kerugian, ekstra hati-hati, dia betul-betul akan planningkan dengan betul-betul penuh pertimbangan. Kenapa? Kalau salah, kerugian akibatnya. Demikianlah ibaratnya. Sementara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari, Imam Tirmidzi dan yang lainnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Ni'matani maghbunun fihima katsiru minan nas, as-sihhah wal faragh." Dua nikmat yang kebanyakan manusia, kata Rasulullah, mayoritas manusia, ya, kebanyakannya manusia, maghbunun fihima, maghbunun tertipu, karena ghabn itu adalah tipuan, tertipu pada dua nikmat ini. Nah, kenapa? Karena salah penggunaan. Nah, salah pengelolaannya, salah pemanfaatannya terhadap dua nikmat ini. Ini artinya maghbunun. Fihima katsirun minan nas, pada dua nikmat ini kebanyakan dari manusia, as-sihhah yaitu nikmat sehat, wal faragh dan nikmat waktu luang. Nah, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang roda kehidupan yang kita jalani, yang setiap saat kita lewati, datang siang, kemudian berganti malam, malam pergi, datang lagi siang. Siang kita mulai dari pagi hari, kata Rasulullah sallam, "Kullun nasi yaqdu fabai'un nafsahu." Famu'tikuha au mubikuha. Setiap manusia di pagi harinya, memulai harinya, dia adalah ibarat orang yang mentransaksikan dirinya. Nah, dia mentransaksikan dirinya, menjual dirinya. Apakah dengan transaksi tersebut, famu'tikuha, dia membebaskan dirinya. Membebaskan dirinya dari apa? Dari kerugian, dari kebinasaan, dari kecelakaan, dari azabnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari ancaman azab yang Allah taala menyatakan, "Ku anfusakum wa ahlikum nar." Jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari ancaman api neraka. Nah, yang bahan bakarnya api neraka adalah waquduha an-nas wal hijarah. Yang bahan bakarnya neraka itu adalah An-nas, manusia, wal hijarah, dan bebatuan. Maka manusia disebutkan harus setiap paginya dia jual dirinya, nah dia transaksikan dirinya, dia akan tukar dirinya. Apakah dia membebaskan dirinya dari ancaman azabnya Allah, au mubiquha, atau sebaliknya dia jatuhkan dirinya pada kebinasaan, kecelakaan. Hitung-hitung saja, kamu pagi mau apa? Subuh sudah enggak jamaah, subuh sudah kesiangan, apalagi subuh ditinggalkan. Nah, itu pun kamu sudah kalah dengan orang-orang yang saleh, yang dia sebelum subuh sudah bangun, mengisi waktunya dengan tahajud, mengisi waktunya dengan qiraatul Quran, mengisi waktunya dengan doa, mengisi waktunya dengan tetesan air mata. Sementara engkau dinini bubukkan dengan yakni kasur dan selimutmu. Hitung dirimu pagi hari. Akankah kamu ulang besok? Menginjak duha. Subhanallah, di sana hamba-hamba Allah ada orang-orang yang sudah berdiri menunaikan salat duha. Kamu mana? Nah, hitung dirimu. Kenapa? Kok kita banding-bandingkan dengan orang? Kita harus bandingkan dengan orang-orang saleh. Karena demikianlah Rasulullah SAW. Ya, kalau dalam masalah perkara-perkara dunia, Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita rumusnya, ungdur man huwa asfala minkum, lihatlah kepada orang yang di bawahmu. Namun karena dalam hal akhirat diterangkan oleh para ulama al-Imam Ibnu Hajar Asqalani, begitu juga yakni di dalam syarah Sahih Bukhari, adalah dalam hal akhirat kamu lihat kepada orang yang di atasmu, yang amalannya adalah di atasmu, supaya kamu enggak merasa sudah cukup. Dalam hal akhirat perlombaan, adanya adalah perlombaan. Fastabiqul khairat, berlomba-lombalah dalam kebaikan. Fa bidzalika falyatanafasil mutanafisun. Hendaknya dalam hal yang demikian yang disebutkan oleh Allah sebelumnya kebaikan-kebaikan. Falyatanafasil mutanafisun, hendaknya berlomba-lomba orang yang mau yakni mendapatkan kemenangan, mendapatkan keberuntungan. Iya. Kalau dalam hal akhirat, dalam hal amal soleh, dalam hal ibadah, bandingkan dirimu dengan orang-orang soleh. Penghuni surga itu sedikit, sementara ya di sana sudah berlalu orang-orang soleh jauh di atas kita. Di mana tempat kita? Para anbiya, orang-orang salihin yang Allah Ta'ala sifatkan mereka adalah orang-orang salih. Walladzina amanu wa aminu salihati lanudkhilannahum fis salihin. Adapun orang-orang yang beriman, tidak cukup iman, Allah katakan setelahnya, wa aminu salihat, dan orang-orang yang beramal salih, lanudkhilannahum fis salihin, kami masukkan mereka, kami kategorikan mereka orang-orang salih. Nah, ini waktu terus kita lewati. Kita dalam perlombaan. Nah, untuk meraih kebaikan-kebaikan, akankah kita tertinggal? Akankah kita terkalahkan? Ikhwanul jazakumullah. Makanya Rasulullah SAW memberikan lafaz misalnya para sahabat, sabaqal mufarridun, telah mendahului al mufarridun. Para sahabat, al mufarridun ini siapa? Ya, wahai Rasulullah, siapa mereka orang al mufarridun? Ya, ini orang-orang yang mereka berzikir kepada Allah dengan zikir yang banyak. Laki-laki yang banyak berzikir, wanita yang banyak berzikir, mereka yang menang. Nah, subhanallah. Ikhwan jazakumullah. Inilah penggunaan waktu modal bagi kita. Nah, sekali lagi Rasulullah SAW memberikan satu dari dua kemungkinan. Famu'tikuha au mubikaha. Engkau akan keluar dari waktu itu sebagai orang yang beruntung, membebaskan diri dari ancaman neraka, ataukah sebaliknya engkau menjerumuskan dirimu dalam kebinasaan, menjatuhkan dalam azab. Tidak ada pilihan yang ketiga. Nah, makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana dalam hadis Ummu Salamah radhiyallahu anhu, di antara doanya Rasulullah sallallahu membuka lembaran ya pagi hari, karena itu adalah awal biasa manusia beraktivitas. Beliau membukanya dengan doa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Ini target ya. Seakan-akan beliau mengisyaratkan, yakni memulai hari di mana dalam satu hari mentarjetkan tiga ini. Mentarjetkan tiga. Nah, Syekh Abdul Razzaq bin Mohsin hafizahullah ta'ala memberikan syarah hadis ini, memberikan keterangan, seseorang kalau beraktivitas memiliki target, maka itu akan bisa menjaga diri untuk tidak keluar dari yakni perkara-perkara yang bisa meniadakan tercapainya target. Dia akan lebih terkonsentrasi, terarah untuk kepada target. Beda dengan orang yang punya kegiatan enggak punya target. Ya sudah. Nah, demikianlah seorang muslim dididik oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Punya target. Pagi doanya adalah Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a. Ya Allah, saya mohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat. Didahulukan ilmu yang bermanfaat, karena ini adalah dasar. Ya, landasan dasar. Kan tanpa ilmu manusia berbuat serampangan. Tanpa ilmu manusia punya keyakinan pun keyakinan-keyakinan yang batil. Nah, kemudian yang kedua, rizqan thayyibah, rezeki yang baik. Karena ini adalah modal. Ya. Untuk bisa mengarahkan kegiatan-kegiatannya perlu modal. Perlu juga harta. Nah, walaupun rezeki yang baik tidak sebatas harta. Kesehatan, badan, kekuatan. Nah, dan yang terakhir, terakhir, ilmu sebagai modal pokok. Nah, pondasi, kemudian ada rezeki, arahnya, targetnya adalah yang terakhir. Wa amalan mutaqabbala. Amalan yang diterima. Amalan yang diterima. Tidak hanya terhenti punya ilmu, punya harta cukup. Enggak. Tapi terwujud dalam amalan-amalan yang ditargetkan, bagaimana amalan itu adalah mutaqabbala, diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini kan. Nah, maka waktu sebagaimana yang Allah taala sebutkan di dalam ayat yang sangat dalam surah Al-Qur'an yang sangat agung, yang dikatakan oleh Al-Imam As-Syafi'i sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah, "Lau faqaran nas hadhihi surah lakafathu." Kalau manusia mau memikirkan dan memahami surat ini, maka itu cukup bagi mereka. Cukup artinya apa? Cukup bagi mereka untuk tidak mengalami kerugian. Kalau dia paham. Cukup bagi dia untuk mendapatkan keberuntungan. Tidak mengalami kerugian, sebaliknya justru mendapatkan keberuntungan. Surah apa itu? Al-Asr. Wal-Asr. Demi waktu. Nah, ini Allah Ta'ala bersumpah dengan waktu. Ini menunjukkan adalah pentingnya waktu. Bahkan sebagian sahabah, ikhwan wa jazakumullah, ketika mereka bertemu dengan yang lain, ya, tidaklah mereka berpisah hingga salah satunya membacakan surah ini. Membacakan surah Al-Asr sebagai bentuk nasihat. Wal-Asr, innal insana lafi husr, illa alladzina amanu wa amilu salihat, wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Demi waktu, sesungguhnya seluruh manusia itu berada dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan yang beramal soleh dan yang saling bernasihat kepada kebenaran dan saling bernasihat kepada kesabaran. Nah, inilah yang diperkecualikan dari kerugian. Ikhwani fiddin rahimani wa rahmakumullah, ini semua menunjukkan pentingnya waktu. Naam. Dalam hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhu yang dikeluarkan oleh Imam Al-Hakim, dan hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam kitab Sahihul Jami, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ightanim khamsan qabla khamsin." Pergunakanlah 5 perkara sebelum datang 5 yang lainnya yang menjadi lawannya, yang meniadakan 5 perkara, yang itu adalah kesempatan. Nah, kemudian Rasulullah SAW menyebutkan, sababaka qabla haramik, masa mudamu sebelum masa tuamu. Nah, wasehataka qabla maradik, masa sehatmu sebelum masa sakitmu. Faraghaka qabla sughlik, masa luangmu sebelum masa sibukmu. Nah, makanya kan kita enggak tahu, kadang kesibukan itu datang tiba-tiba, akhirnya menghalangi kita untuk sholat duha aja enggak bisa. Ya, salat duha minimal 2 rakaat. Waktunya panjang. Dari sejak terbitnya matahari, 6 sampai mau menjelang duhur. Panjang, tapi kesibukan. Giliran ada waktu, hari libur, ya. Ada waktu kan sebenarnya, hari libur enggak kerja. Ketika kerja alasan enggak bisa kerja. Enggak bisa ditinggal. Ini hari libur. Enggak juga melakukan. Subhanallah. Kelalaian memang. Rasulullah SAW mengingatkan, faraghaka qabla sughlik. Nah, masa luangmu sebelum masa sibukmu. Nah. Ikhwan jazakumullah. Kemudian kata Rasulullah SAW, wa ghinaka qabla faqrik, masa mampu masa kayamu, masa mampumu sebelum masa fakirmu. Nah, jika belum tahu kita, kadang kita diberikan keluasan kelonggaran rezeki. Subhanallah, menyisihkan sedikit rezeki yang longgar, diberi kelonggaran, mampu sebenarnya kita. Ya, tapi ketika punya kebutuhan banyak, nah udah, alasan nggak bisa infak, nggak bisa sedekah. Nah, giliran dikasih keluasan juga enggak infak, enggak sedekah. Sebenarnya mampu. Nah, terlalaikan lagi. Demikianlah. Kalau manusia tidak diingatkan, seringnya lalai. Rasulullah SAW ingatkan. Nah, ghinaka qabla faqir, masa mampumu sebelum masa miskinmu. Dan terakhir, wahayataka qabla mautik, masa engkau diberi hidup, masa engkau diberi umur, masih hidup sebelum masa datang matimu. Kalau sudah mati gak bisa ngapa-ngapain, gak bisa nambah dosa, gak bisa kita lagi istighfar kecuali mengandalkan anak kita yang mau memohonkan ampunan. Itu pun kalau anaknya soleh, ingat orang tuanya sehingga mendoakan orang tuanya. Kalau enggak, duhai betapa ruginya juga. Sudah dosa banyak, dulu masa hidupnya dipenuhi dosa, ya, jarang istighfar, enggak bertobat. Giliran mati enggak ada lagi bisa bertobat. Tidak lagi bisa beristighfar. Ya, punya harapan adalah anak keturunan. Anak keturunan juga enggak mendoakan, enggak memintakan istighfar, ampunan bagi orang tuanya. Nah, ikhwan jazakumullah. Demikian Rasulullah SAW memberikan nasihat yang luar biasa. Kesempatan-kesempatan emas bagi kita sebelum hilang kesempatan tersebut, maka Rasulullah SAW memerintahkan kepada ightanim, gunakanlah kesempatan-kesempatan tersebut, manfaatkanlah. Baik, inilah ikhwan fillah jazakumullah, maka perkara yang kelima ini adalah perkara yang sangat penting, al-fiqratu wajibil waqti wa wadhifatihi. Ya, ini memikirkan untuk menjaga kewajiban menjaga waktu dan mengisi waktu. Nah, maka kata beliau, kalau waktu ini disia-siakan, maka tersia-siakanlah kebaikan dia seluruhnya. Fa jami'ul masalihi innama tansa'u minal waqti, kata beliau, seluruh kebaikan maslahat tidak lain adalah muncul dari pemanfaatan waktu. Nah, adanya itu dari pemanfaatan waktu. Nah, ya. Kita sama-sama satu si A saat itu menggunakan waktunya setengah jam. Ini juga setengah jam. Setengah jam si A membaca Al-Qur'an, difahami isinya. Nah, si B membaca juga, tapi koran. Ya, berita hangat di hari ini. Iya. Sama enggak? Secara waktu sama setengah jam, tapi nilainya. Nah, jazakumullah. Sekarang orang-orang ya di luar sana menggunakannya, ada yang jalan-jalan, ada yang ini dan itu. Kita alhamdulillah kita gunakan majelis ilmu. Lewat 6 1 jam, sama-sama menggunakan waktu 1 jam. Nilainya disitulah perbedaan manusia. Ya, disitulah perbedaan manusia. Apakah dia mendapatkan maslahah, kebaikan? Apakah dia mendapatkan kejelekan, madarat, kerugian? Pemanfaatan waktu. Pagi-pagi makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menanya para sahabat. Ya, dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adanya orang yang masuk surga dari seluruh pintu yang dia inginkan terserah. Nah, subhanallah. Abu Bakar As-Siddiq pagi ya sudah, yang lain pagi sudah memerdekakan budak, pagi sudah menjenguk orang sakit, ya pagi sudah berbagai amal soleh. Sampai karena perlombaan itulah Umar mengharapkan bisa mengalahkan Abu Bakar. Ini perlombaan kebaikan ya, bukan iri dengki, tapi ingin, ya, ingin sesekali bisa mengalahkan Abu Bakar. Nah, sampai ketika hadir di hadapan Rasulullah SAW, ya, ditanya Abu Bakar, apa yang kau sudah, untuk fisabilillah. Waktu itu Umar sudah batin sebenarnya, moga-moga saya ini bisa ngalahin Abu Bakar ini. Ya. Kenapa? Umar waktu itu sudah menginfakkan separuh hartanya. Ya, separuh hartanya. Kan ya, sudah. Harapannya waktu itu sudah ya, bisa mengalahkan Abu Bakar. Ternyata apa? Abu Bakar ditanya oleh Rasulullah, dia infakkan seluruh hartanya. Ya, kalah lagi Umar. Seluruh hartanya. Alhamdulillah. Ya. Sampai istrinya Abu Bakar mengisi kantong yang biasanya diisi harta, ya, itu diisi dengan barang yang lain, ya. Karena Abu Quhafah bapaknya yang biasa ngecek gitu. Nah, dipegang-pegang nanti supaya kalau ada isinya, oh berarti ya masih ada hartanya. Nah, karena kalau enggak ada nanti khawatir. Bapaknya Abu Bakar ini nanti nanya-nanya. Nah, karena diinfakkan semuanya oleh Abu Bakar, harta yang ada di hari itu. Subhanallah. Diterangkan oleh para ulama, yang demikian selama tidak menyanyiakan keluarga, ya, selama tidak, yaitu menelantarkan keluarga. Kenapa? Abu Bakar itu adalah pedagang. Nah, jadi ada pemasukan juga setelah itu, bukannya kemudian menelantarkan keluarganya, enggak. Ya, bukannya kemudian enggak dikasih keluarganya. Alasannya sebagaimana yang dikatakan Abu Bakar. Abu Bakar ditanya, "Terus apa yang kamu tinggalkan bagi keluargamu?" Kata Abu Bakar, "Aku tinggalkan untuk mereka adalah Allah." Subhanallah. Yakinnya kepada Allah, Allah akan menanggung mereka. Artinya Abu Bakar ada. Ya ini yakin rezeki ada di hari itu kemudian. Bukannya aku tinggalkan untuk keluarga, untuk keluarga aku adalah Allah. Dia tinggal anak istrinya, nggak dikasih makan sepekan 40 hari, nah dan selanjutnya. Jangan heran habis itu pulang istrinya minta cerai. Nah, ditelantarkan. Bukan demikian maksudnya. Abu Bakar meninggal menginfakkan seluruh hartanya. Ya, karena ada pemasukan beliau setelah itu. Karena beliau adalah usaha, pengusaha. Nah, ikhwan jazakumullah. Para sahabat, perlombaan amal kebaikan. 6. Demikianlah kata beliau, fajami'ul masalihi innamatan sya'u minal waqti. Seluruh maslahah bagi seseorang, kebaikan seseorang itu tidak lain adalah muncul dari pemanfaatan waktu. Wa in dayyahu lam yastudrikuhu abada. Kapan dia menyia-nyiakan waktunya, maka dia sudah terluput, tidak lagi bisa mendapati waktu tersebut. Bukankah demikian? Kita waktu pagi tadi sudah ngapain? Siang tadi ngapain? Sore tadi ngapain? Enggak lagi bisa kita dapati. Kecuali harapannya adalah besok. Nah, besok lagi kita sia-siakan. Sudah. Enggak akan lagi ketemu. Yang sudah lewat enggak akan ketemu. Nah, itu pun besok kalau kita sudah masih mendapati. Wala tadri nafsu madza taksibu ghada. Wala tadri nafsu madza fi ayyi ardin tamut. Tidak ada satu jiwa yang tahu apa yang akan menimpa dirinya besok. Tidak ada tahu satu pun jiwa kapan di mana dia akan meninggal. 6. Ikhwani fi din rahimani rahimakumullah. Selanjutnya kata beliau, fa waqtul insani huwa umruhu fil haqiqah. Waktunya seseorang adalah umur dia hakikatnya. Umur dia yang sebenarnya itu adalah waktu dia. Wa wa madatu hayatil abadiyah fin na'imil mukim. Maka waktu itu adalah unsur pokok dalam hidupnya yang abadi pada kenikmatan yang kekal. Itu modalnya adalah dia menggunakan umur. Naam. Untung dan ruginya adalah penggunaan umur, tidak lain adalah waktu dia. Lewat waktu sehari berarti umurnya berkurang sehari. Lewat waktu sepekan, umurnya berkurang sepekan. Naam. Berkurang umurnya. Sekarang yang ditanyalah, berapa tambah amalnya? Naam. Ya. Berapa tambah kekuatan imannya? Kok malah surut? Segera kembali. Mumpung masih ada umur. Nah. Ini ikhwan fil din rahimani wa rahimakumullah. Terlebih kita hidup di akhir zaman. Kita sudah merasakan, ya, tadi waktu berangkat ke sini, ya, dan beberapa kali sudah ingat kita sering ingat demikian. Sepertinya kita pengajian di Darussalam ini kayak kemarin, ya, perbincangan di mobil. Baru kayak kemarin gimana? Ini sudah lagi datang malam Ahad di Darussalam lagi, iya kan? Begitu cepatnya. Nah, kita baru tadi ngalami pagi, sudah besok mau pagi lagi. Demikianlah Rasulullah SAW dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari, hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu, la taqumu sa'ah hatta yataqarabaz zaman. Tidaklah akan tegak hari kiamat, tidak akan datang hari kiamat kecuali waktu itu terasa dekat, cepat waktu itu. Bahkan dalam riwayat Imam Ahmad diterangkan takunu sa'ah kasahar, setahun seperti terasa sebulan. Wa yakunu sahar kal jum'ah, ya, sebulan terasa seperti sepekan. Nah, wa takunu jum'ah kal yaum, sepekan itu terasa seperti sehari. Wa yakunu yaum kasa'ah, dan sehari terasanya seperti sesaat, satu jam. Dan kata Rasulullah, satu jam itu seakan terasa seperti terbakarnya pelepah kurma. Sebentar aja. Nah, mihon, ya. Demikian cepat kita rasakan waktu ini. Kita baru, ya, berpisah. Tadi pagi baru mengalami sehari, sekarang sudah berpisah. Demikian seterusnya cepatnya. Kalau kita tidak memanfaatkan waktu, ya, gak terasa. Kadang kita gak merasa kalau kita ini sudah kemarin, ya, sekarang sudah tua. Ya, makanya kalau yang berubah nih alhamdulillah lebih-lebih sering diingatkan tuh. Setiap bercermin, uban lu itu udah tua kan gitu. Mau diisi apa hidupmu? Nah, yang hitam ini, terus hitam-hitam ini. Nah, wah, masih muda ini. Sababaka qabla haramik, pergunakan waktu mudamu sebelum masa tuamu. Lah kalau sudah tua, lebih ingat lagi tentunya, lebih digunakan waktunya, karena waktu semakin dekat. Nah, sekali lagi kata beliau, lihat perkataan emas ini, fa waqtul insan wa umruhu fil haqiqah. Waktu manusia itu adalah hakikat umur dia. Nah, yang itu menjadi unsur hidupnya yang abadi di kenikmatan yang kelak kekal. Wa madatu ma'isyatihi dong fil adabil alim, atau unsur kehidupan dia dalam keadaan sempit, kesempitan di dalam azab yang pedih ini, ya. Naam, materi umurnya itulah apakah dia akan mendapatkan kehidupan yang abadi dalam keadaan nikmat, ataukah kehidupan yang sempit di azab yang pedih. Wa huwa yamurru asra'a min murris sahab, min marras sahab. Kata beliau, waktu itu berjalan cepat. Nah, lebih cepat dibandingkan berjalannya awan. Tak terasa. Nah, famakana min waqtihi lillah wa billah fa wa hayatuhu wa umruhu. Maka kalau waktunya itu adalah dipergunakan lillah wa billah, untuk Allah dan dengan Allah, untuk Allah dia peruntukkan, untuk Allah, wa billah dengan serta disertai Allah, artinya merasa diawasi oleh Allah dan senantiasa dekat dengan Allah, fa wa hayatuhu wa umruhu, itulah hidup dan umur yang dia sebenarnya. Wa ghairu dzalik, adapun selain itu, kalau umurnya tidak lillah wala billah dan tidak dengan Allah. Nah, umurnya bukan untuk Allah dan tidak dengan Allah. Laisa mahsuban fi hayatihi, tidak dihitung bagian dari hidup dia sebenarnya. Ya. Ibaratnya dia mati, mengalami kematian. Tidak ada manfaatnya. Kalau orang sudah mati kan tidak ada manfaatnya. Tidak bisa mendatangkan manfaat untuk dirinya, untuk orang lain juga. Nah, perhatikan. Hidup kita yang sebenarnya adalah kapan kita menggunakan waktu, kata beliau, lillah wa billah. Untuk Allah dan bersama Allah. Nah, selain itu, kata beliau, laisa mahsuban fi hayatihi, tidak terhitung pada kehidupan dia yang sebenarnya. Wa in asa fihi asa aisal bahaim, walaupun dia hidup, namun hidupnya tak ubahnya seperti hidupnya hewan, binatang ternak. Fa idza qata'a waqtahu fi ghaflah wa syahwah wal amani al batilah, wa kana khairu ma qata'ahu bihi an-naum wal batalah. Apabila dia menghabiskan waktunya pada kelalaian dan mengikuti syahwat dan hanya berangan-angan yang batil, maka lebih baik bagi dia untuk menghabiskan umurnya untuk tidur dan menganggur. Ya. Nah, daripada antum bisa menilai. Orang kalau menggunakan waktunya tidur, nganggur, ngelamun gitu aja, gimana itu antum menilainya? Hah? Kata beliau, itu lebih baik. Dia pakai untuk tidur, nganggur. Itu lebih baik daripada dia gunakan waktunya di dalam kelalaian, mengikuti syahwat, dan hanya berangan-angan kosong. Nah. Iya. Padahal kalau orang pakai waktunya cuma tidur dan nganggur, itu kan sudah kerugian besar. Nah. Fa mautu hadza khairun lahu min hayati, bahkan matinya orang seperti ini lebih baik daripada hidupnya. Kenapa? Dia hidup nambah kemadharatan. Dia diberi kesehatan, diberi waktu, ya, hanya menambah dosa mengikuti syahwatnya. Nah. Mati dia lebih baik. Wa idza kana al-'abdu wa fi shalah laisa lahu min salati illa ma aqala minha fa laisa bihi min umri illa ma kana fi billah walillah. Maka apabila seorang hamba ketika dia dalam keadaan salat, ya, tidaklah dari salatnya dia kecuali yakni apa yang dia ikat, dia pikirkan waktu sholatnya. Nah, sholat, kelihatannya sholat ibadah, cuman gak dapat dia dari sholatnya kecuali apa yang pada pikirannya, mikirin yang lain-lain. Nah, falaisa bihi min umrihi, maka orang yang demikian tidaklah baginya dalam umurnya kecuali kalau umur itu adalah dia gunakan padanya adalah billah walillah, bersama Allah dan untuk Allah. Ini padahal dalam sholat, ya, ikhwanul jazakumullah, sholatnya adalah tidaklah mendatangkan keberuntungan dia kecuali kalau saat itu adalah lillah wa billah, untuk Allah dan bersama Allah. Niatnya adalah untuk Allah, salatnya adalah dia jalani bersama Allah, ingat kepada Allah. Ini dalam keadaan salat. Lantas bagaimana kalau di luar salat? Di dalam salat saja kalau dia sudah tidak bisa billah wa lillah, padahal salat ini sudah jelas-jelas waktu ibadah, Dia hadirkan hati dan badannya mestinya. Apalagi di luar sholat. Sementara dalam sholat saja masih lalai kepada Allah. Ya, apalagi di luar sholat. Ini gambarannya. Ya, waktu yang singkat untuk sholat saja yang sebenarnya sholat kita ini. Itu saja. Berapa persen kita sholat kita dari waktu yang kita gunakan cuma beberapa menit. Kita mungkin kita lillah. Tapi ketika sudah sholat. Yang kedua, billahnya. Merasa bersama dengan Allah. Dekat dengan Allah. Betul-betul ingat dengan Allah. Ini padahal dalam sholat. Ya. Apalagi di luar sholat. Nah, cobalah kita bertanya kepada diri kita. Kita memegang ayat-ayat Allah. Memegang Al-Quran yang isinya adalah ayat-ayat Allah. Kita membaca. Tidak rugi memang membacanya. Tetapi ikhwan, ketika kita membaca itu adalah bila bersama Allah. Betul-betul kita merasakan kita membaca firman-Nya Allah. Ayat-ayat Allah. Seberapa persen itu? Nah, ya. Kita mendengar ayat-ayat Allah dibacakan. Betul-betul ayat itu adalah mengajak kita untuk bila bersama Allah. Nah, ini padahal sudah berhadapan dengan ayat-ayat Allah. Lah apalagi kalau yang dihadapannya bukan ayat-ayat Allah. Nah, jelas waktu, sarana, kegiatan yang itu adalah sebenarnya peluang besar, kesempatan besar untuk lillah wa billah, untuk Allah dan bersama Allah. Ingat Allah, dekat dengan Allah. Itu saja kita masih lalai. Apalagi di luar itu. Nah, makanya adalah bagian yang tidak terpisah dari pembahasan sebelumnya. Muhasabatun nafs. Waktu kita itulah umur kita. Waktu yang lewat, umur kita berarti lewat. Waktu yang kita manfaatkan, itulah umur hidup kita yang sebenarnya. Kita sia-siakan, kita sia-siakan hidup. Kita isi yang bermanfaat waktu, kita berarti telah mengisi hidup kita. Nah, demikianlah keterangan bagus beliau. Ya, ini kita diajak oleh beliau, kita diberi fikiran oleh Allah Ta'ala, yang dari fikiran ini memunculkan nantinya ada keinginan, adanya tekad, adanya cita-cita, adanya harapan. Ajalah pikiran itu diantaranya adalah memanfaatkan waktu yang Allah berikan kepada kita, supaya betul-betul kita bisa menggunakannya sebaik-baiknya, kesempatan yang Allah berikan kepada kita. Nah, makanya dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah SAW menyatakan, la tazulu qadama abdin yaumal qiyamah hatta yus'al an arba. Tidak akan bergeser kedua kaki seorang hamba nanti di yaumil qiyamah sampai ditanya empat perkara. Nah, di antaranya an umrihi fi ma'afnah, dari umurnya. Ya, umurnya sudah dipergunakan untuk apa saja itu umurnya. Diisi apa saja itu umurnya. Ini yang Allah akan tanyakan. Kalau jawabannya adalah kita menggunakan alhamdulillah hadir ta'lim, alhamdulillah. Alhamdulillah membaca Al-Quran, alhamdulillah. Alhamdulillah salat duha, alhamdulillah. Alhamdulillah na'am salat tahajud, alhamdulillah. Silaturahim, alhamdulillah. Berbuat pada tetangga, alhamdulillah. Ya, gotong royong ta'awun al-birri wa taqwa, alhamdulillah. Bermajlis untuk ya, yakni menegakkan agamanya Allah, membahas tentang dakwah, membahas tentang agamanya Allah, alhamdulillah. Itu kan nikmat kalau nanti kita ditanya umur kita. Ya khanun jazakumullah. Ya. Dalam perkara kita sudah menggunakan dalam hal-hal yang mubah saja sudah banyak. Nah, apalagi orang sekarang. Orang sekarang prinsipnya makan teratur, ya kan? Tidur juga teratur, olahraga juga teratur. Nah, ini sebenarnya perkara mubah semua ini. Tapi ini menjadi prioritas kalau orang sekarang. Ya. Mau hidup enak tiga ini. Tidur cukup. Ya kan? Makan gizi dan vitamin cukup. Olahraga enggak ketinggalan, udah. Nah. Ya. Makanya itu. Kalau orang sekarang kan gitu. Mana untuk agamanya Allah? Ya. Enggak pernah ditarjetkan. Mana duduk-duduk kamu untuk agama Allah? Maka mana pikiran kamu untuk membahas kemajuan agamanya Allah? Ya. Kamu punya pikiran, kamu punya ide. Mana kamu kumpul dengan teman-temanmu membahas tentang agamanya Allah, bagaimana memajukan agamanya Allah, bagaimana memajukan ya dakwah misalnya. Seberapa itu? Nah, tapi kalau dalam hal-hal yang mubah-mubah, Masya Allah. Nah, ini yang mubah. Belum ternyata ada yang dibawa ilmunya, bawa waktunya kepada yang haram-haram. Na'udzubillah. Ikhwan fiddin rahimani rahimakumullah. Di antara godaan syaitan adalah manusia itu supaya tersibukkan dengan yang mafdul, terlalaikan kepada yang afdol. Ya, tersibukkan dengan yang mafdul, yang enggak ada keutamaan. Walaupun mubah, tapi enggak ada keutamaannya untuk terlalaikan dari yang afdol. Nah, untuk yang mubah-mubah dia betul-betul 1 jam, 2 jam kegiatan ini, kegiatan ini, kegiatan itu. Yang afdol ditinggalkan. Nah, bukannya tidak boleh, namanya mubah asal hukumnya boleh. Apalagi kalau mubah itu memang di planning ya secukupnya untuk justru bisa yakni membangkitkan semangat atau untuk memberikan semangat kita ya fisabilillah untuk lillah wa billah tadi. Olahraga silakan secukupnya ya. Secukupnya. Nah. Ikhwan jazakumullah. Apalagi kalau antum bisa olahraga, sebagian subhanallah kita dapati orang nah kok enggak olahraga? Ya. Sebagian syekh kita dapati kita tanya, kok enggak olahraga? Ya. Masya Allah. Apa jawabannya? Olahraga saya jalan di maktabah. Saya mengambil kitab, mengangkat ya tangga untuk mengambil kitab. Nah, saya membuka kitab, mengangkat kitab, itulah olahraga saya. Subhanallah. Ya. Kok enggak olahraga? Saya sudah olahraga. Di mana? Di rumah. Loh, masya Allah. Sama keluarga. Saya bantu istri nyapu lantai, ya, bersihkan atap rumah. Itulah olahraga saya. Saya bantu untuk menjemurkan pakaiannya. Itulah olahraga saya. Subhanallah. Ya. Perkara mubah, tapi nilainya digunakan untuk kebaikan. Apa itu enggak olahraga? Olahraga kan juga. Nah, ya. Jadi silakan di menit. Waktu adalah kita yang mengisi, adalah kita yang akan memetik keberuntungannya, atau sebaliknya adalah waktu adalah umur kita yang sebenarnya. Ini pembahasan kita malam hari ini. Ikhwan jazakumullah, semoga bermanfaat. Semoga ini menjadi obat bagi jiwa kita di dalam mengisi misi waktu kita. Semoga Allah Ta'ala memberikan kemudahan bagi kita untuk kita mendapatkan kebaikan-kebaikan. Nas'Allah salamah wal afiyah. Wa akhiru da'wanan alhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.